Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minan-nar. Khalif al-din rahimahullahi wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan selesainya pembahasan hadis afradukum Zaid bin Tsabit, maka berkaitan dengan ahkam faraid tahrisan 6 di dalam kitab Bulughul Maram telah selesai. Khairibitin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fiik. Alhamdulillah, semuanya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Berikutnya al-muallif rahimahullahu taala menyusulkan pembahasan setelah membahas tentang warisan, menyusulkan pembahasan tentang wasiat. Khairibitin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fiik. Ini perlu sebutkan setelah pembahasan faraid, habis itu wasiat. Ikhwani fi din rahimahullah wa rahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Tertib semacam ini na'am barakallahu fikum. Tidak ada masalah na'am barakallahu fikum dengan tertib yang semacam ini. Na'am barakallahu fikum. Tapi yang lebih layak na'am barakallahu fikum, sebagaimana yang biasa disebutkan oleh madhab Hanabilah, pokoknya tertibnya itu wasiat dulu baru warisan. Dan itu lebih cocok na'am barakallahu fikum kalau kita melihat berkaitan dengan hak harta. Sebagaimana yang kita telah pelajari bahwasanya al-amwal ba'da mauti sahibiha lah hukukun, harta setelah ditinggal pemiliknya itu punya hak yang harus ditunaikan. 6. Dan sebutkan oleh para ulama ada 5. Masih ingat ya? Masih ingat? Nah, orang kalau ada 5 secara tertib. Gitu ya. Yang pertama tazhizu, ma'anu tazhiz, yaitu memenuhi kebutuhan mayit itu sendiri. Dari kafannya, dari na'warakallahu fikum membayar orang yang gotong, dari membayar orang yang na'warakallahu istilahnya menggali kuburnya ila akhirin na'warakallahu fikum, membayar orang yang memandikan, kalau memang semuanya perlu dibayar dari harta itu ma'antasis. Ini ala qaul Imam Ahmad na'warakallahu fikum. Baiklah, dalam bab ini secara tertib tertibnya ada perbedaan di kalangan para ulama. Khairi fitrah ma'arah makumu. Ya, alaqal Hanabilah ya. Maltasis yang pertama, yang kedua ditunaikan nam sangkutan-sangkutan harta. Atau namara kalafikum. Ya, al-huquq al-muta'allaqah bi'aini tarikah. Itu hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan itu sendiri. Ini ya. Qul bi'tin rahmatullahi. Setelah itu namara kalafikum ditunaikan hutangnya si mayit. Hutang yang mutlak. Hutang yang tidak ada kaitannya dengan harta. Itu bedanya dengan yang kedua. Jika misalnya namar klawfikum dia meninggalkan rumah. Rumahnya tergadai. Berarti harta peninggalannya ada sangkutan. Nah yang ketiga ini namar klawfikum. Hutang mutlak. Bukan gak ada kaitannya dengan apa harta peninggalan. Nawarakum seperti nama hutang kepada seorang yang tidak ada jaminan, ya gitu ya. Ya kali fitnah marahmu. Baru kemudian wasiat, ya. Baru kemudian wasiat. Setelah itu baru warisan. Nawarakum. Dari itu nawarakum wasiat lebih dulu dibahas. Ya kali fitnah marahmu jami'an wa barakallahu fikum. Karena fitnah marahmu. Warisan itu baru bisa dilaksanakan, baru bisa diberikan, ketika sangkutan hak-hak tadi ditunaikan terlebih dahulu. Ma'atasis dulu, kemudian al-adyun al-muta'alliqah bi'ainit-tariqah didahulukan, kemudian adyun mutlak didahulukan, wasiat didahulukan. Misalnya kalau ada seorang yang meninggalkan, namarakallahu fikum mati meninggalkan harta. Dan juga dia berwasiat dari hartanya tadi. Itu belum kemudian langsung dibagi sampai namarakallahu fikum harta tadi ditunaikan pada hak-hak yang di atas. Namarakallahu. Sampai wasiat. Jadi dia namarakallahu setelah di namarakallahu fikum di manusia diambil, kemudian hutang-hutangnya saya selesaikan. Ternyata dia punya itu, punya wasiat. Misalnya dia punya meninggalkan 3 mobil. Ya, 3 mobil. Ya, kali fitnah marhamakumullah, satunya diwasiatkan. Boleh enggak? Sepertiga. Boleh. Nah, orang-orang. Itu enggak boleh, 3 langsung dibagi. Sampai kemudian mobilnya yang satu dikasihkan, baru yang dua dibagi sama ahli warisnya. Kan itu ya. Berarti wasiat dulu. Nawarakallahu. Baru kemudian warisan. Ya kali fitnah, tapi di sini mu'alif yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala membahas tentang wasiat ini, nawarakallahu fikum, setelah membahas tentang warisan. Ya kali fitnah, dan wasiat ini itu merupakan kesempatan terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Ya. Khalifat entah marahmu. Sampai Rasulullah SAW, kalau dia punya sesuatu yang diwasiatkan amarakallahu fikum, jangan sampai dia tidur 2 malam melainkan wasiat itu sudah tertulis. Ya khalifat entah marahmu, saking sangat dianjurkannya untuk berwasiat. Khalifat entah marahmu, jangan amarakallahu fikum. Terkhusus masalah harta. Tukus mahat terakhir pedia amarakallahu fikum. Untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sudah mati khalas, sudah selesai. Ya kali fitnah makmum. Wasiat ini satu-satunya na'barakallahu fikum, upaya untuk bisa meraih fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha tasaddaqa 'alaikum bisulzin. Bisulzi amwalikum. Inna wafatikum. Ziyadatan fi hasanatikum. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian. Telah bersedekah dengan kepada kalian dengan sepertiga harta kalian inda wafatikum, ketika kalian hendak mati. Ziyadatan fi hasanatikum, sebagai upaya menambah kebaikan-kebaikan kalian. Ya kali ditambah makmum. Sehingga ini termasuk haf. Nah, termasuk dorongan, hasungan bagi pihak-pihak yang merasa memiliki sesuatu, ya, untuk diwasiatkan, hendaknya dia berwasiat. Nah, barakallahu. Kemudian pembahasan berikutnya terkait masalah wasiat. Ya, terkait dengan masalah wasiat, nah, barakallahu fikum, bahwasanya wasiat itu ya tidak boleh diberikan lebih dari 1/3. Naam. Khairibitun rahmatullah. Naam. Saat Ibnu Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa atas sadaqah bi sadri mali? Naam. Apakah boleh aku berwasiat dengan separuh harta saya? Naam, enggak boleh. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak boleh. Setelah itu beliau bertanya lagi, bisulusia. Kata Rasulullah, as-sulus was-sulusu katsir. Ya, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Naam. Artinya amarakallahu fikum, maksimal harta yang kita wasiatkan itu sepertiga. Kurang daripada itu lebih bagus. Yang ketiga, bahwasanya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, barakallahu fikum. Harus diberikan kepada selain ahli waris. Khalifatin rahmah rahmakum. Karena Rasul mengatakan, innallah qad a'ta kullati haqqin haqqau fala wasiyata liwarisi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, warakulah. Sehingga pihak-pihak yang sudah positif dapat warisan, nah, warakulah fikum, itu tidak dapat menerima wasiat. Ya, jelas ya. Ya, karibit rahmah rahmatullah. Sehingga diberikan kepada orang lain atau kepada keluarganya yang positif tidak mendapatkan warisan. Saya. Ya kali bintang rahmat rahmatullah. Nah, dan dalam bab ini, barakallahu fikum, ma'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis yang insyaallah akan kita baca satu per satu. Ya, sebelum kita baca, barakallahu fikum, kita hafalkan dulu hadis sebelumnya. Hadis afrodukum Zaid bin Thabit. Nah, barakallahu fikum. Man hamidul hadis falayakul. Khalifiddin rahmah rahmukum jamin barakallahu fikum. Babul wasaya, bab wasiat. Nah, al wasaya jam'u wasiatin, wasiatun wasaya. Wa ya ma yu'hadu bihi ala wajil ihtimam bih, apa yang ditekankan atau yang dijanjikan, ya, na'amarakallahu fikum, dengan wasiat tersebut, dengan ma tersebut, na'amarakallahu fikum, dengan sisi penekanan ditekan, na'amarakallahu fikum, gitu ya. Biasanya itu terjadi, na'amarakallahu fikum, sebelum mati. Ya, khalifatullah barakumullah. Nah, ketika Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum, itu na'am warakallahu fikum, ya, punya makna penekanan. Betul-betul, nah, sehingga para ulama na'am warakallahu fikum, ya, dalikum wasakum, itu na'am warakallahu fikum, ada yang mengatakan bahwasanya waswa itu bisa bermakna aujabah. Bermakna aujabah, wajibkan. Begitu ya. Ya khalifatullah barakumullah. Seakan-akan amarakallahu fikum, sang musi itu pihak yang berwasiat, mewajibkan dari hartanya untuk diberikan kepada apa? Pihak yang lain. Jelas ya? Mukhalif ibn Rahmah rahmukumullah para kafir. Amin dalika qulu ta'ala walaqad wassayna allatheena utul kitaba fi min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Naam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi kitab kepada mereka sebelum kalian, dan kepada kalian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya ini secara bahasa. Yaitu lam ma yu'hadu bi ala wajil ihtimam. Ya. Ikhwan fillah rahimah rahmakumullah. Amma fil istilah, adapun secara istilah, wasiat itu adalah at-tabarru' bil mal ba'dal maut. At-tabarru' bil mal ba'dal maut. Au al-amru bi tasarruf ba'dahu. Al-amru bi tasarruf ba'dahu. Ya. Khalif ibn Rahmah rahmakumu jami'ana barakallahu fikum. Secara istilah, wasiat itu adalah at-tabarru, memberikan ya, harta dengan niatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diberikan setelah kematian. Jadi na'amarakallahu fikum, wasiat itu baru dianggap kalau sudah mati. Na'amarakallahu fikum. Musinya sudah mati. Ya khalif ibn rahmakumu. Salah musinya belum mati, namor wasiat itu masih namorakallahu fikum, ya, punyanya musi, punyanya yang berwasiat. Ya, ikhwalif ibn rahmakum. Misalnya tanah ini sudah tanah ini, misalnya barang ini tak wasiatkan untuk diberikan kepada si fulan. Ya, namorakallahu fikum. Si fulan itu baru bisa menggunakan barang tersebut ketika sang musi sudah meninggal dunia. Paham ya? Tak belum namorakallahu fikum, belum. Ya, khalif ibn rahmah rahmakumullah. Kenapa? Boleh rujuk, ya. Sang musi ketika itu ya, ketika belum meninggal, itu boleh rujuk na'amarakallahu ketika ada sesuatu yang lebih bagus. Na'amarakallahu, misalnya dia sudah berwasiat pada seseorang gitu ya. Atau berwasiat na'amarakallahu untuk memberikan pada lembaga satu fulan gitu ya, na'amarakallahu. Ya, ini nanti kalau aku mati kasihkan sama lembaga fulan. Saat dia mati lembaganya nyimpang na'amarakallahu. Rujuk, na'amarakallahu, gantikan pada yang lain. Boleh. Faham ya? Ya khalif ibn rahmah rahmakumu. Ya. Jadi baru nanti diserahkan pada apa pihak yang ya musa alaihi na'amarakallahu fikum. Ya. Itu ketika apa? Ketika si musinya yang berwasiat ya, meninggal dunia. Faham ya? Ya khalif ibn rahmah rahmakumu. Dan itu sifatnya tabarruk pemberian dengan tanpa iwab, dengan tanpa ganti. Ya, yeah. Dimaksudkan dengan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niatannya sedekah. Ya, yeah, gitu ya. Ya khalif ibn rahmah rahmakumullah jami'an barakallahu fiik. Nah. Nah. Kemudian contoh lafaz seorang itu dikatakan wasiat, na'amarakallahu fikum. Dia mengatakan, Idza mittu akhriju sulusai mali fi a'malil bir. Idza mittu. Jadi dia itu dikait ketika apa? Meninggal dunia. Jika aku telah meninggal dunia, maka keluarkan ya. Naam. Sepertiga hartaku pada na'amarakallahu fikum yayasan-yayasan kebaikan amal bir ya, nah, pada lembaga-lembaga yang na'amarakallahu fikum mengelola untuk kebaikan, misalnya pondok atau masjid ila akhirih na'amarakallahu fikum. Ya au yakul, yang jelas dengan lafaz sulusai mali dengan 2/3 harta enggak bisa. Jadi kan asyik yang apa? Yang nampak yang na'amarakallahu fikum bi sulusi mali. Sepertiga. Na'amarakallahu. Kalau sulusi mali itu na'amarakallahu fikum ada larangannya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Sa'ad bin Waqqas pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bersedekah, ya, dengan 2/3 hartanya. Karena saat itu beliau telah merasa kalau dirinya sudah akan meninggal dunia, kan itu ya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau melihat kondisinya seperti ini, dalam keadaan anak saya hanya satu tok, perempuan lagi, boleh enggak saya bersedekah dengan 2/3 harta saya? Maka Rasulullah enggak boleh. Kemudian tanya lagi, kalau setengahnya bagaimana Rasulullah? Enggak boleh. Kalau sepertiganya bagaimana Rasulullah? Rasulullah baru mengatakan ats-tsulutsu, enggak apa-apa. Tapi sepertiga itu sudah banyak. Namarakallah. Gitu ya. Ya qali bi tahmukum. Jadi namarakallah dia mewarisan Abah mengatakan, ya. Fa akhriju bi tsulutsai mali. Ini pihak yang diserai harus itu. Harus merubah. Ya, enggak boleh dilaksanakan. Karena apa termasuk apa? Wasiat yang batil. Gitu ya. Ya kali itu dah marahmu kemudian para klofim, kecuali kalau pihak ahli waris mengatakan enggak apa-apa. Ya. Ya kali itu dah marahmu kamu. Jadi kalau pihak ahli waris enggak boleh. Nah, marahmu. Kali bin Tahmurah. Aw yaqul, atau dia mengatakan, "Idza mittu fa'tu fulanan kadza wa kadza." Jika aku mati, kasih fulan harta ini, harta ini. Ya, itu lafadznya. Nah, warakallahu fikum. Ya kali bin Tahmurah makmum. Nah. Pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan hukmul wasiyah. Hukum wasiat. Naam, yaqul ulama annal wasiyata tajri fiha al ahkamul khamsah. Para ulama mengatakan bahwasanya wasiat diberlangsungkan padanya 5 hukum taklif. Yang pertama al wajib. Wasiat yang hukumnya wajib. Yang kedua al-mandub, ya, wasiat yang hukumnya mandub sunnah. Yang ketiga al-mubah. Nah, mubah. Yang keempat al-makruh, yang kelima al-haram. Nah, barakallahu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa hadhil ahkamul khamsah, allati tajri fil wasiyah, ma'khudun min al-kitab was sunnah." Hukum, 5 hukum ini, ya, yang berlangsung pada wasiat itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Imma dalilan wa imma ta'lila. Bisa berupa dalil, bisa berupa ta'lil. Ta'lil itu alasan. Ya. Kata beliau, fanabda'u awalan bil wasiatil wajibah. Maka kita mulai yang pertama dengan apa? Wasiat al-wajibah. Wasiat yang hukumnya wajib. Wa yatakun fi kulli daynin wajibin. Ya, wasiat yang diwasiatkan kepada pihak yang menerima wasiat tersebut, menerima nama pesan tersebut, nama raqlahu fikum, berkaitan dengan hutang yang wajib. Wajib harus diwasiatkan, enggak boleh disembunyikan. Wajib. Dan dia kalau enggak disembunyikan, kalau disembunyikan sampai kemudian enggak ada apa? Enggak ada penunaian, nah warakallahu fikum. Dia akan sampai hari kiamat akan apa? Berhutang terus, nah warakallahu. Yang itu ya. Qali bi tahmurah. Nah. Qali bi tin rahman wa rahmukum jin warakallahu fikum. Ya. Wa yatakunu fi kulli dainin wajibin 'alal musi. Ya. Laisa fi bayyinatun. Sawa'an kana hadha tain lillah kazakat wan nadar aw kana al makhluq ka thamn al mabi' wal ujrah wal qard. Na'am warakallahu. Ya. Maka ini wajib itu. Kalau ada buktinya kan enak ya. Na'am warakallahu. Itu ada. Na'am warakallahu fikum, nota bapak punya utang ini nanti sauri ya. Na'am warakallahu. Meskipun dia tidak wasiat, anaknya tahu, oh ya, bapak punya utang ya ternyata ya. Na'am warakallahu. ini notanya numpuk, ada bukti, kan gitu ya. Ya kali witbah marahmuk musyain barakallahu fik. Ya, tapi enggak ada itu nah barakallahu fikum, dia wajib untuk ngasih tahu, berwasiat kepada keluarganya, nanti saya mati tolong ini diserah, ini diselesaikan. Ya. Ya kali witbah marahmukmu. Nah, seperti utangnya yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti zakat, utang zakat atau kafarah. Ya. Ya qali bitah marhamakum syai'an barakallahu fik. Ya. Atau nazar. Ya. Misalnya dulu pernah nazar, belum terlaksana, bilang sama anaknya atau sama keluarganya, "Nak, saya bapak dulu ya pernah nazar begini-begini belum terlaksana. Nanti kalau mati laksanakannya." Gitu ya. Ya qali bitah marhamakum. Atau berkaitan dengan hakul adami. Nah, yang tidak ada buktinya. Ya, enggak mulai bukti. Nah, warakallahu fik. Maka dia wajib nah, mewasiatkan kepada keluarganya agar ditunaikan. Nah. Seperti samanul mabi. Dia punya nah, pernah punya mengambil barangnya orang dengan harga sekian belum bayar. Nah, warakallahu fik. Atau nah, warakallahu fikum ujroh. Upah. Upah kepada pekerja yang belum terbayarkan. Nih, atau kort utang. Utang. Nih, kort. Kali bicintah marah makmum. Kata Syekh Muhammad Musyal Husaymin. Fakullu tainin wajibun. Laisa fihi bayinatun. Falwasiyatu biwasibatun. Maka setiap utang yang tidak ada bukti, maka mewasiatkannya itu hukumnya wajib. Tapi kalau sudah ada buktinya, entah buktinya itu ada pada pihak yang diutangi atau pada dirinya, maka tidak wajib karena sudah ada bukti. Pihak yang mengutangi bisa tinggal bisa, "Mas, ini bapak sampean dulu punya utang ini buktinya." Kalau sudah selesai. Nanti namarakallahu fikum diambilkan dari hartanya orang yang meninggal tersebut nam untuk ditunaikan hutangnya. Ya. Qali bitullah marhamakum. Nah, maka wajib bagi dirinya untuk berwasiat. Qali bitullah marhamakum jami'an barakallahu fikum. Yang kedua, annau idza kanatil wasiyatu minal musi saula 'alal waratsati. Ayyakumu bitanfidiha. Nah. Yang kedua, jika wasiat dari orang yang berwasiat itu mudah, gampang bagi ahli waris untuk menunaikannya. Nah, warakallahu fikum. Oh, bukan. Naam. Yaqul bitah hukum syai' barakallahu fikum. Soal yang lagi yang kedua yang hukumnya sunnah ya. Naam barakallahu fikum. Itu ketika naam barakallahu fikum didapati ada bukti pada utang-utangnya. Naam barakallahu. Yaqul bitah marhamakum. Maka disunahkan tetap disunahkan untuk berwasiat. Ya, kalau tadi yang enggak ada buktinya, namarakallahu fikum, itu diwajibkan untuk berwasiat. Kalau enggak ada bukti, kalau ada buktinya, namarakallahu fikum disunahkan. Nah, dan yang seperti itu, namarakallahu fikum, tujuannya diantaranya namarakallahu fikum, ya untuk mengingatkan kepada ahli warisnya agar ihtimam dalam melaksanakan penunaian hutangnya tadi. Nah, barakallahu. Lihtimalin alla yakumal bayyah imma bi nisyaniha au li ingkariha au li mautiha. Nah, barakallahu. Au li masaqqati iqamatiha. Nah, Aqul hadza waridun amarakallahu. Makanya disunahkan untuk apa? Untuk mewasiatkan hal itu. Ya khali fi tindah marhamakumujian barakallahu fikum. Meskipun sudah ada apa? Sudah ada buktinya untuk mengingatkan pihak keluarga agar wasiat itu ditunaikan. Kemudian yang berikutnya alasannya, anu idza kana al-wasi min al-musi ya sahula 'ala al-waratha an yakumu bitanfidhiha, lakin idza lam takun biwasiyatin nam minhu farubama ya yahujuna sahibul haqqi bil muhakama. Naam barakallahu. Ikhwani fi dinillah marhamakumullah barakallahu. Apabila wasiat dari orang yang berwasiat itu mudah bagi ahli waris untuk naam barakallahu fikum menaikannya. Naam, maka ini juga naam barakallahu fikum tetap diwasiatkan untuk disunahkan untuk berwasiat. Ya, kenapa? Karena kalau naam barakallahu enggak diwasiatkan, kadang-kadang naam barakallahu fikum ya ada yang naam barakallahu fikum yahujuna. Yahujuna nam sahibul haq atau pemilik hak itu tetap ingin melaporkan kepada hakim walam bisbab naam barakallahu fikum. Fayungkiru wa yakulun hatu suhudan naam barakallahu fikum. Ya, akhirnya meminta supaya dikasihkan saksi. Nam, ikhwali fi dinillah makmum. Maka dengan wasiat tersebut akan lebih ringan begitu. Terjadi khusumah. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim naam barakallahu fikum, wasiat semacam ini hukumnya sunnah. Ikhwali fi dinillah makmum. Nah, kemudian yang ketiga, wasiat yang mubah. Wasiat yang mubah, yaitu wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris, bukan berkaitan dengan apa? Dengan utang ya. Nah, barakallahu fiik. Khalid bin Rahman, karena utang itu kan sesuatu yang harus ditunaikan, sehingga entah nam wajib atau sunnah. Nah, barakallahu fiik. Ataupun yang mubah ini, nah, barakallahu fiik. Wasiat yang diberikan kepada nah, barakallahu fiikum selain ahli waris kurang dari sepertiga. Saya wasiat yang diberikan kepada selain ahli waris kurang dari sepertiga. Ini yang mubah. Dan itu merupakan bentuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala kepada pihak yang hendak meninggal dunia. Seperti yang kita sebutkan tadi hadisnya, naam barakallahu fikum. Saya hukum yang mubah. Masih gak wasiat gak apa-apa. Nawarakallahu gak dosa kan gitu ya. Ya kalau kita entah marhamakumullah. Tapi iman nawarakallahu fikum. Ya. Ya kalau kita entah marhamakumullah. Padahal kalau seandainya dia wasiat, dia bisa nawarakallahu fikum menambah pahala. Jelas ya. Ya kalau kita entah marhamakumullah. Yang kita bahas terkait dengan hukum memberikan wasiat itu sendiri. Maka kita katakan mubah satu dengan ketentuan amarakallahu fikum. Ikhwali fi dinillah marhamakumullah. Kepada selain ahli waris. Yang kedua, kurang atau sepertiga ke bawah. Jelas ya? Sepertiga ke bawah. Ya. Ikhwali fi dinillah marhamakumullah. Naam. Adapun yang makruh dan muharram, yang makruh wasiat kepada selain ahli waris dan kurang dari sepertiga, tapi ada idror kepada ahli waris. Ya, ada idror. Makruh na'amarakullah. Sudah sesuai na'amarakullah fikum. Ya, tidak berikan kepada ahli waris, ya, juga diberikan kurang sepertiga, na'am, sepertiga kurang, atau diberikan sepertiga na'amarakullah. Tapi ketika diberikan itu ada idror. Ya, contoh idror ya, idror pada ahli waris. Ya, kali fitnah makmum. Misalnya na'amarakullah fikum, dia na'amarakullah fikum hanya meninggalkan satu barang peninggalan. Kalau itu dibagikan sepertiganya kepada pihak yang diwasiati dan sisa 2/3 dari hartanya, na'amarakullah fikum. Sementara ahli warisnya banyak sekali. Banyak sekali. Sehingga masing-masing ahli waris itu dapat sedikit. Lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada pihak yang dikasih wasiat. Ini idror. Paham ya? Artinya idror. Maka makruh na'amar. Semacam ini. Nah, beda kalau misalnya na'amarakullahu fikum, harta warisnya banyak, artinya banyak na'amarakullahu fikum. Dikasihkan sepertiganya, si apa na'amarakullahu ahli waris, ahli warisnya tadi, itu masih dapat banyak. Kan gitu ya? Misalnya, anaknya cuma satu, tok na'amarakullahu, ahli warisnya cuma satu, saja na'amarakullahu fikum. Kan gitu ya? Ya kan ibit entah na'amarakullahu fikum, na'amarakullahu fikum. Ya, kemudian dikasihkan kepada orang lain, 2/3. Yang satu ahli warisnya masih dapat lebih banyak daripada yang diwasiati. Jelas ya? Tapi kalau anaknya 100, na'amarakullahu fikum. Kemudian na'amarakullahu fikum yang diwasiati dapat 1/3 hartanya. 100 anak tadi dapat berapa? Kan lebih banyak sama itu. Itu bahkan lebih itu. Mereka mungkin salah satu dari anaknya. Ya enak yang diwasiati daripada kita. Ya. Kita ini anaknya. Kok dapatnya cuma segini? Na'amarakullahu fikum. Ya. Gitu ya. Ya kalau fitnah makmum. Nah, misalnya hartanya 100 juta. Nah, ya kalau fitnah hartanya 100 juta. Diwasiatkan sepertiganya 30 juta masuk wasiat. Anaknya nomor 70 orang dapat 1 juta, 1 juta itu. Nah, ya kalau fitnah makmum. Enak yang dikasih wasiat dapat 30 juta. Kita dapat 1 juta. Aduh, nulang sore. Yang itu nomor kalau. Ya, itu idror. Paham ya? Makanya Rasulullah SAW itu na'amarakullahu fikum ketika menegur Sa'ad bin Abi Waqqas saat mau mewasiatkan separuh hartanya, 2/3 hartanya, itu dia itu dikasih taklil, dikasih alasan, engkau biarkan anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka kemudian minta-minta pada manusia. Yang semacam itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir terkait dengan hukum wasiat adalah haram. Hukumnya haram. Dan ini adalah wasiat yang diberikan kepada na'amarakullahu fikum, ya, kepada ahli waris. Ya, itu hukumnya haram. Baik. Ya. Allah Rasul mengatakan na'amarakullahu fikum, innallaha qad a'tafu alladhi haqqin haqqo fala wasiyata li waris. Yang kedua, termasuk wasiat yang haram adalah wasiat yang diberikan lebih dari 1/3. Na'amarakullahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sulus was-sulusu katsir." 1/3 dan 1/3 itu banyak. Na'amarakullahu fikum. Saya. Ya kali itu dah marah kemudian para kelompok. Nah. Qalam alifu rahmahu taala. An ibni Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ma hakum ri'in muslimin law syai'un na'amarakullahu fikum." Tidak hak bagi seorang muslim lau syi' dia memiliki sesuatu yuridu ayyusi yang bisa ia wasiatkan pada suatu tersebut. Yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indahu. Nah, warakulah. Ya, tidak layak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang hendak ia wasiatkan. Ya, dia bermalam dua malam, melainkan wasiatnya sudah harus tertulis di sisinya. Nah, warakulah. Lihat. Ya khalifat rahmatullah. Dalam hadis ini, na'amu'arakulahu fikum, terdapat hasungan anjuran untuk berwasiat. Ketika memiliki sesuatu yang diwasiatkan. Entah berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan yang lain. Ya. Khalifat nu. Kalau dengan harta, seperti ini na'amu'arakulahu fikum. Ya. Ketentuannya, seperti yang kita sebutkan tadi, na'amu'arakulahu fikum, diberikan kepada selain ahli waris, dan kurang dari sepertiga atau kurang. Nah, warakulah. Lebih sedikit lebih bagus. Ya. Khalifat Mbah Maramukum. Atau yang lainnya. Seperti utang. Nah, warakulah. Bahkan itu wajib. Diwasiatkan. Termasuk yang lainnya. Nah, warakulah. Fikum. Mewasiatkan kepada keluarganya. Berkaitan dengan dirinya. Kemaslahatan dirinya. Seperti nah, warakulah. Berwasiat agar. Nanti kalau saya mati. Dimandikan sama si fulan. Maka. Orang yang dikasih wasiat tadi berhak untuk bertugas sebagai pihak yang memandikan. Atau na'amarakallahu fikum. Berwasiat misalnya dia punya na'amarakallahu fikum sesuatu. Seperti dia punya memegang sebuah tampuk kekuasaan. Na'amarakallahu fikum. Khalifat rahmatullah. Maka dia mewasiatkan. Seperti yang dilakukan sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wasiatkan nanti setelah saya meninggal, Umar sedih itu. Tunjuk na'amarak. Wasiat. Untuk kepentingan kaum muslimin. Na'amarak. Itu termasuk wasiat selain harta. Misalnya dia punya pondok na'amarak. Nanti na'amarak. Kalau saya mati, si fulan yang akan ganti. Misalnya anaknya buahnya na'amarak. Dan anaknya tidak semuanya layak untuk jadi penggantinya. Ditunjuk. Na'amarak. Untuk kemaslahatan banyak orang. Gitu ya. Ya khalifat rahmatullahi wa barakatuh. Itu masyhur nama barakatuh dan sangat dianjurkan. Naam. Termasuk di antara yang perlu diwasiatkan karena mungkin melihat nama kondisi masyarakat. Ini kalau saya mati, nanti di nabah ditahlili repot nih. Perlu nama barakatuh untuk berwasiat. Nanti kalau mati saya jangan ada yang mentahlili. Kan itu ya. Artinya melakukan upacara tahlilan. Enggak perlu ada na'amarakallahu fikum 3 hari, 3 hari kematian, 7 hari, 40 hari enggak perlu ya. Dalam keadaan dia tahu kalau dia enggak berwasiat pasti akan dilaksanakan. Kalau dia enggak berwasiat na'amarakallahu fikum, dia terkena na'amarakallahu fikum. Kenapa? Seakan-akan setuju. Na'amarakallahu fikum. Makanya na'amarakallahu fikum harus berwasiat. Untuk barok. Kalau ternyata na'amarakallahu setelah itu na'amarakallahu keluarganya tetap melaksanakan, itu bukan urusan dia. Termasuk na'amarakallahu fikum yang perlu diwasiatkan, jangan yaha. Engko napa nek aku mati gak usah nangis yo. Wasiatkan gitu na'amarakallahu. Karena dia tahu kalau mati na'amarakallahu pasti na'amarakallahu akan nangis, grung-grung nangisnya na'amarakallahu. Maka perlu diwasiati. Gitu ya. Ya kalau ditambah rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga berkaitan dengan baik itu berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan selain harta. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau ditambah rahmatullahi wa barakatuh. Nah. Makanya nah barakallahu fikum hadis yang berkaitan dengan bahwasanya seorang yang meninggal itu akan diadab oleh Allah disebabkan karena niyahahnya keluarganya na'amarakallahu fikum. Itu tatkala na'amarakallahu fikum dia ketika tahu bahwasanya ketika meninggal dia akan diniyahai na'amarakallahu diratapi kemudian enggak berwasiat maka diposisikan pada na'amarakallahu. Tapi kalau dia sudah berwasiat kok tetap niyaha maka na'amarakallahu fikum dosanya ada pada orang yang niyaha saja. Dan pihak yang meninggal tadi, double pass diri. Ya, Bukhari bin Rahmah rahimahullah. Sehingga saat itulah saat-saat yang krusial. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tasaddaqo. Allah bersedekah kepada kalian. Namarakallah. Ya. Baik berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan yang lain. Tadi itu. Kalau berkaitan dengan harta, betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada pihak yang hendak meninggal dunia, ya, menggunakan hartanya dalam menambah kebaikan. Sodako. Kaide. Dengan sepertiga harta. Dan tentunya na'amurakullahi wabarakatuh harus dilihat na'amurakullahi wabarakatuh dua bit tadi. Jangan sampai ada kedzaliman yang ia lakukan. Terutama kepada apa? Ahli waris. Gitu ya. Ya kari jidin rahmat. Nah, dari hadis ini na'amurakullahi wabarakatuh diambil faedah yang pertama. Naam. Anna din al-Islam ya'muru bil hazmi. Bahwasanya agama Islam merintahkan untuk al-hazm. Untuk namoraklop segera bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan. Wa alla yu'akhir insanu umurah. Dan hendaknya seorang jangan menunda-nunda perkaranya. Ya, jangan menunda-nunda. Namoraklop. Ketika siat, dikongkon. Infaknya dari kusik barang temati juga gak ada keinginan untuk itu, lah itu kan bahaya nawarak. Ya, makanya nawaraklah fikum saat itu sangat dianjurkan. Ya, itulah kesempatan. Ya, satu-satunya di saat ketika dia masih sehat, masih namun masih seger waras. Tidak berkesempatan bahkan enggan untuk na'amaraqlahu fik melakukan infak fisabilillah misalnya. Maka saat itu na'amaraqlahu. Sehingga dalam hadis ini na'amaraqlahu fikum ada unsur itu. Unsur na'amaraqlahu. Hendaknya kita jangan menunda-nunda urusan kita. Kalau kita na'amaraqlahu ingin berbuat baik jangan ditunda. Tapi kalau misalnya enggak kecuali saat itu, maka sangat dianjurkan saat itu untuk apa? Menunaikannya. Itulah kesempatan satu-satunya sebelum engkau meninggal dunia. Karena ketika engkau telah meninggal dunia, maka sudah enggak ada kesempatan lagi bagi engkau untuk apa? Menambah kebaikan. Saya. Ya kali bin rahmatullah. Naam warakallahu fik. Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala liman arata ayyusya lailataini nawaraqlaw. Ya, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua hari untuk siapa saja yang hendak berwasiat nawaraqlaw. Dua hari. Ya. Khalifatullah marhamak. Waktu yang cukup ya untuk berpikir ya. Nawaraqlaw. Saat kita punya sesuatu yang hendak diwasiatkan. Yang kedua. Yang kedua, annal wasiyah laisat biwajibah. Ya, itu pada kondisi yang apa? Yang ketiga. Hukumnya mubah, hukum asalnya mubah na'amarak. Wasiat bil amwal. Itu na'amarak lafikum. Tidak wajib, hukum asalnya mubah, kan ya? Nih, tapi ditinjau dari na'amaraqlahu fikum, harta yang hendak diwasiatkan ada harta utang, maka itu wajib. Apalagi utangnya tidak ada bukti, yang tahu hanya pihak yang hendak mati itu na'amaraqlahu fikum, maka wajib untuk berwasiat terkait dengan apa? Penunaian hutangnya, cerah ya? Ataupun tidak berkaitan dengan utang na'amaraqlahu fikum yang sifatnya sedekah. Kalau hutang itu kan mengembalikan hak orang lain yang wajib dia lakukan sehingga hukumnya wajib. Ya. Ya kali itu rahmah lebih enggak ada bukti terkait dengan utangnya tadi. Ya, maka wajib untuk berwasiat. Ya. Tapi kalau selain daripada itu, ya, maka hukumnya adalah mubah. Enggak wajib. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya kali itu rahmah pengucapan barakallahu. Nah. Dikauli ini berdasarkan amara kalafikum sabda beliau yurid ayyusiya fihi ya yeah. Yurid ayyusiya fihi wa judzalik sisi pendalilannya adalah annal muallaq ala iradatil insan la yakun wajiban, bahwa perkara yang digantung pada keinginan seorang insan itu tidak wajib. Nah, amara kalafikum qalibit rahmukum la'an alwajib la budda ayyab alahul insan sa'a am aba. Kalau wajib itu harus dilakukan oleh manusia, dia enggan atau ya namaraqlaw fikum sukarela atau enggan namaraqlaw berat atau ringan namu dia harus laksanakan itu kalau perkara yang wajib. Nah, ketika itu diserahkan kepada iradahnya seorang hamba menunjukkan bahwa perkara itu tidak wajib. Ya kali fitnah mukmo. Kemudian faedah berikutnya. Naam. Disebutkan oleh beliau annal musabihi, musabi itu barang, barang yang diwasiatkan. La yataqayyadu bi syai'in muayyan, tidak diqaid dengan sesuatu tertentu. Berarti nam, entah itu berupa harta atau berupa yang lainnya. Sehingga di situ ada anjuran untuk kita wasiatkan. Yang penting ada sesuatu yang apa? Yang hendak kita wasiatkan. Seperti yang kita katakan di awal, nam barakallahu fikum. Puasnya wasiat itu ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan yang lain selain harta. Ya, bahkan kadang selain harta itu lebih iya, butuh untuk kita wasiatkan. Seperti tadi itu nama Rokhlof. Ya, di tengah-tengah masyarakat ma'ruf dengan penyimpangan-penyimpangan. Iya, saat seorang meninggal dunia. Maka dia, nama Rokhlof, sangat dianjurkan untuk berwasiat kepada apa? Keluarganya agar menghindari penyimpangan-penyimpangan tadi pada dirinya saat dia mati. Iya. Dan yaha, jok yaha, jom. Hei, keluargaku. Ya, yeah, misalnya na'amwarakulah tahlilan atau na'amwarakulah perkara-perkara bid'ah yang lain yang tidak ada tentunya. Diwasiatkan na'amwarakulah untuk dihindari oleh keluarganya. Na'amwarakulah, gitu ya. Khalifitullah ma'arahmukumah. Nah, di sini yeah, tidak dikait dengan sesuatu pun untuk menunjukkan umum. Ya, yeah, baik berkaitan dengan harta atau tidak berkaitan dengan harta. Na'amwarakulah. Khalifat Muhammad Mukmin. Kata beliau, nih, lau syai'un yurid ayyusiya fi ayyusiya bi. Namaraqlaf. Ya, dia memiliki sesuatu yang tidak diwasiatkan. Nam, ya khalifat, itu tidak dikait dengan apa-apa. Nih, khalifat Muhammad. Ya. Kata beliau, namaraqlafikum. Ya. Lakinna nakul wa mutlaqun, maka ini adalah nam mutlak. Nam barakallahu fikum. Lakin yajib ay yakuna muqayyadan bi syara'. Ya, akan tapi harus dikait dengan syariat. Wasiatnya itu nam barakallahu fikum, ya meskipun entah itu berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan selain harta, maka harus dikait dengan syariat. Misalnya kok ada nam wasiat nanti kalau saya mati, tanggapkan orkes. Ya. 7 hari 7 malam. Disampaikan, dia dilakukan. Enggak dilakukan, enggak boleh. Wasiat semacam itu. Cerah ya. Ya kali kita entah marah mengkumusian. Kenapa? Enggak sesuai dengan syariat. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam besar. Nah. Sehingga enggak semua wasiatnya orang yang berwasiat ditunaikan. Naam barakallahu fikum. Dilihat naam barakallahu fikum wasiatnya. Naam. Dan dari pihak yang berwasiat juga naam harus memperhatikan wasiatnya, jangan sampai wasiatnya itu pada perkara yang menyelisih syariat. Kalau menyelisih syariat bagi pihak yang dikasih wasiat jangan ditunaikan. Enggak boleh ditunaikan. Saya. Kalau bikin rahmah. Khalifidin rahmahu rahmukum syain barakallahu. Faedah berikutnya. 6. Dalam hadis ini 6 barakallahu fikum. Ya. Ada faedah. Al-amalu bil kitabah. Beramal dengan tulisan. Ya, artinya naam barakallahu fikum ketika memang tulisan itu diidentifikasi punya ya apa punya orang yang berwasiat maka diamalkan. Jadi ya kali kita marah kemudian barakallahu. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Maktubatun indahu. Saya ya kali kita marah kemudian. Kenapa diiktimalkan? Itu kan tulisan-tulisan orang lain. Kan gitu ya? Ya kalau diiktimalkan makmum. Bagaimana kalau itu tulisannya orang lain? Apa itu? Oh enggak. Ya. Tulisan itu namanya yang pertama. Ya. Tulisannya itu dianggap kalau diiktimalkan itu tulisannya dia. Atau namanya kalau tulisan orang yang disuruh oleh dia. Ya. Kalau diiktimalkan makmum. Ya. Oleh pihak musi. Nah. Kalau yang pihak musi yang menulis naam barakallahu fikum misalnya enggak ada saksi dan orang tahu naam barakallahu itu ada tulisannya musi bisa diamalkan. Kan itu ya? Atau naam tulisannya orang lain yang disaksikan oleh pihak yang berwasiat dan disaksikan oleh orang lain bahwasanya orang tadi disu oleh pihak yang berwasiat maka diamalkan juga. Isi wasiat. Lah ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi al-amalu bil kitab. Boleh diamalkan. Naam barakallahu. Ikhwali fillah rahimah rahmakumullah. Kemudian yang berikutnya, annal kitabah ablaq minal hifzi. Ablaq fil hifzi minas sama'. Naam barakallahu. Nah, tulisan itu lebih naam barakallahu fikum ablaq dalam penjagaan daripada dalam hafalan daripada apa? Daripada mendengar. Naam barakallahu. Ya, misalnya diwasiatkan naam barakallahu fikum. Ya, ada berapa orang saksi, cuman mendengar saja naam barakallahu. Dimungkinkan keduanya lupa. Ya, ikhwalifin. Tapi kalau tulisan naam barakallahu fikum meskipun sampai berapa tahun kalau masih tulisannya masih ada, ya, maka tetap ya terjaga. Ya, naam barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian ikhwan fillah mujahidin barakallahu fikum, faedah berikutnya anna yanbaghi lil insan ay yahtafiz bil wasa'iq. Naam. Wasiatnya bagi seorang untuk menjaga ya perjanjian-perjanjian. Wasa'iq. Ikhwali fillah rahimakumullah. Liqauli wa innahu indahu naam. Ikhwali fillah rahimakumullah. Naam. Karena al-insan idza ahmala farubama yuzatu fi syai wa yunqas naam waraqalah. Ikhwali fillah rahimakumullah. Dikarenakan manusia ketika dia menyepelekan ya yeah. Meskipun dari tulis naam barakallahu enggak dijaga ya. Ya. Artinya naam barakallahu misalnya sudah tulis naam kemudian dibiarkan saja, diambil sama orang. Ini wasiatnya fulan ya. Nah, pas kebetulan ada namanya dia kok dapat cuma 100 ribu. Wah, tambahin nol lagi naam barakallahu. Jadi 1 juta. Ya. Kan bisa ya? Kenapa enggak dijaga? Ya. Yeah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan maktubun indahu, berarti dijaga. Enggak boleh ihmal. Misalnya sudah wasiat seperti itu. Ya. Qalibidnah mukmujan barakallahu. Kalau sekarang bisa dengan diserahkan pada pengacara biasanya ya, nah barakallahu. Nih, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya qalibidin rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dan diambil pula faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadzal hadits raddun al-jabriyah. Ya, raddun al-jabriyah. Jabriyah itu kan punya prinsip bahwasanya hamba itu enggak punya masiah ya. Punya hamba itu amorko seperti kapas, ya. Perbuatannya itu bukan berasal dari dirinya, dari masiahnya. Dia seperti kapas yang ditiup angin. Ketika dia bertindak, bukan dia yang bertindak. Ketika dia menendang, bukan dia yang menendang. Ketika dia berbicara, bukan dia yang berbicara. Itu jabriyah amarakallahu bihi. Maka dibantah dalam hadisnya. Di mana Rasul SAW mengatakan, ya, lahu syai'un yuridu. Menunjukkan bahwasanya amarakallahu fikum, iradah tersebut berasal dari siapa? Dari hamba. Kan gitu ya? Ikhalifitin rahmat bucin barakallahu bihi. Sehingga nas tersebut itu isbatul iradah ya lil abdi, terdapat namar penetapan iradah bagi hamba. Kalau seperti itu merupakan bantahan untuk jabriyah yang menafikan iradah dari seorang hamba. Qalibidin rahmah rahmukum syan barak. Kemudian amarakallahu fikum, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal muslimah wallati yakunu haziman daiman. Naam warakallahu fikum. Ya. Seorang muslim harus senantiasa hazim, kokoh, naam warakallahu, semangat. Ya. Khalifatun rahmukumullah. Naam. Dalam segala kondisi. Naam warakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan. Afwan, apakah boleh memberikan wasiat kepada orang tua kita tentang hutang yang belum terbayar? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Khalifatun rahmah rahmukumullah. Artinya gini, mewasiatkan untuk menunaikan hutang gitu ya kepada orang tua kita, pada keluarga kita semuanya, orang tua kita, istri kita, anak kita, nawarakallahu fikum. Terkhusus bagi pihak-pihak yang nawarakallahu fikum yang akan mewarisi dari kita terkait dengan wasiat hutang harus diberikan kepada mereka, harus. Ya, yeah, nawarakallahu fikum. Nah, kalau diberikan pada orang lain, wong gelem ya ora apa-apa. Nawarakallahu fikum. Nggih. Nek wong gelem. Ya biasane lho, sapa sampean ngaku gak ono hubungan karo sampean kok. Nggih, sampean wasatnya aku kon nyari utang. Ora gelem nawarakallahu fikum. Ya biasanya yang mau ya keluarganya. Nggih, Pak, dulu saya punya utang sama teman saya, Pak. Gini. Berapa, Jong? Nggih, 1M. Waduh, Jong sama kayak Jong ngono. Kan gitu. Meskipun demikian nawarakallahu, kalau misalnya anaknya tadi punya harta untuk ditunaikan oleh orang tua, tidak apa-apa. Jadi itu kalau terkait dengan wasiat, berkaitan dengan hutang, ya kepada keluarganya harus wasiatkan. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan memberikan harta kepada orang lain, tidak boleh, meskipun kepada orang tua kamu. Tidak boleh. Karena termasuk ahli waris yang tak mungkin terhalang, itu adalah bapak. Ya. Tak mungkin terhalang sudah awal kalau, ya yeah. Pasti dapat, ya yeah. Jangan khawatir nama kalau itu kalau berkaitan wasiat dalam bentuk memberikan harta kepada orang lain. Tapi kalau wasiat dalam apa dalam rangka untuk nyauri utang kamu nama kalau maka nama kalau iya yeah. Artinya pihak-pihak yang diserai dijadikan wakil dalam menunaikan hutangnya. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau orang tua mewasiati setelah sepeninggalnya jika anak-anaknya hendak menikah, maka harus dengan anak si fulan. Apakah harus dilaksanakan? Nah, tergantung. Karena ikhwan fillah, terkhusus kalau anaknya anak perempuan, barakallahu fikum, itu diserahkan kepada anaknya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau ikhwan fillah, barakallahu fikum, harus nikah sama si fulan. Wah, tak senang pak aku pak. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau ternyata senang dan itu demi kebaikan, itu lebih layak untuk kita tunaikan. Ya. Anak si fulan itu bagus, agamanya baik, na'amorakloh, kaya lagi ganteng, na'amorakloh, ya, kemudian turunannya juga baik. Lah kenapa kamu tolak? Justru itu yang bagus, menunjukkan baiknya orang tua antum, kan gitu ya? Ya, kalau lebih tentah. Ya. Tapi kalau misalnya anak perempuan tadi, ya, itu tidak apa, tidak suka, na'amorakloh, ya. Kalifitnah dan maksud baknya bagus nama barokallahu. Ditunaikan, insya Allah lebih bagus barokah insya Allah. Tapi kalau dia enggak suka nama barokallahu fikum, yeah, kalifitnah maka itu punya hak untuk menolak. Itu ketika nama barokallahu orang tuanya masih hidup berhak untuk menolak. Apalagi cuma sekedar wasiat, ditolak tak masalah. Paham ya? Ya kalifitnah marah mukmin syaitan barokallahu. Adapun untuk anak laki-laki nama barokallahu fikum tadi itu nama barokallahu. Ya. Yeah. Kalau tidak ada unsur ya kemaksiatan dengan menerima sarannya bapaknya tadi, apalagi bapaknya telah memberikan yang terbaik bagi dia, ya maka menunaikan amarakallahu fikum lebih bagus. Jadi ya, na'amarakallahu ditunaikan lebih bagus. Insyaallah. Ya, nyeneng nawang tua na'amarakallahu ya. Wallah alam biswa. Apakah termasuk wasiat apabila ibu memerintahkan kepada anak laki-lakinya untuk memandikan ibu? Enggak boleh. Ya. Yeah. Enggak boleh. Anak laki-laki memanggil ibunya enggak boleh. Yang boleh, na'am warakallahu fikum, memandikan lawan jenis. Ya. Yeah. Satu. Seorang dengan istrinya atau seorang dengan suami. Boleh. Diwasiatkan atau tidak diwasiatkan. Boleh. Paham ya? Yang kedua, na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Yang meninggal anak kecil. Na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Kalau anak kecilnya perempuan, boleh dimandikan sama laki-laki. Dewasa. Kalau anak kecil yang belum balik, ya. Yeah. Usia belum tamis. Ya. Yeah. Belum tamis ya, na'amarakallahu. Kalau sudah tamis, tidak boleh. Ya, sudah umur 7 tahun. Ya, 8 tahun jangan. Barakallahu jangan. Ya. Qalifitun rahmatullahi. Atau anak kecil laki-laki dibandingkan perempuan. Barakallahu. Boleh. Jadi bayi baru usia 8 bulan misalnya barakallahu. Enggak masalah. Ya, qalifitun rahmatullahi barakallahu. Selain itu enggak boleh. Misalnya nomor seorang dengan saudaranya. Ya. Atau seorang dengan saudarinya. Atau seorang dengan anaknya. Enggak boleh. Paham ya? Paham ya? Cuma itu tok. Nah, warakulafinya diperkenankan dalam syariat. Tata wasiat. Iya, wasiatnya keliru. Enggak boleh sih. Enggak boleh sih. Laksanakan. Paham ya? Wallahu a'lam. Dan apakah anak tersebut tetaplah tidak melaksanakan wasiat ibunya? Karena wasiatnya keliru. Nah, warakulafinya. Raya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.